Konsultasi Syariah. Hukum gadai dalam akad mudharabah. Pertanyaan: bolehkah pemodal meminta barang gadai dari mudharib? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Akad tausiqah bisa kita sisipkan dalam semua akad, termasuk akad gadai. Karena akad ini tidak mempengaruhi kondisi akad. Hanya saja dalam akad mudharabah dan musyarakah, kerugian tidak boleh ditanggung oleh satu pihak, kecuali jika pihak kedua teledor atau tidak amanah. Karena itulah, fungsi barang gadai yang diserahkan pihak mudharib kepada sahibul mal ada dua. Satu, barang gadai sebagai jaminan untuk resiko kerugian. Gadai semacam ini tidak diperbolehkan, karena resiko kerugian tidak boleh ditanggung secara sepihak. Inilah yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Qudamah. Jika mudharib disyaratkan harus menyerahkan pertanggungan untuk modal atau aset sebagai risiko kerugian, maka syarat ini batil. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini. Al-Mughni. 2. Barang gadai sebagai jaminan kepercayaan, dalam arti untuk membuktikan keseriusan dan amanah pihak mudharib dalam mengelola harta. Namun jika terjadi risiko kerugian di luar keteledoran mudharib, barang gadai tidak boleh disita oleh sahibul mal. Al-Buhuti dalam Kasyaf Al-Kina mengatakan, tidak sah memberi jaminan untuk akad amanah, seperti wadiah, barang yang disewakan, atau modal musyarakah dan mudharabah. Karena barang ini bukan resiko bagi orang yang memegangnya, sehingga bukan resiko bagi yang menjaminnya. Kecuali jika jaminan itu untuk keteledoran dalam akad amanah, sehingga boleh ada jaminan. Karena ketika teledor, harta menjadi tanggung jawab bagi yang memegangnya, mirip seperti gosop. Kasyaf Al-Kina. Keterangan ini yang menjadi dasar salah satu pasal dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah tentang mudharabah. Boleh bagi pemilik modal untuk mengambil jaminan yang selayaknya dari akad mudharabah, dengan syarat pemodal tidak akan menyita jaminan ini kecuali jika ada tindakan tidak amanah, keteledoran, atau menyalahi kesepakatan yang dibuat dalam akad mudharabah. Sehingga sekali lagi, fungsi jaminan hanyalah untuk masalah kepercayaan dan menjaga amanah, bukan untuk ganti rugi risiko kegagalan. Demikian, Allahu a'lam.